Allah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih bisa diberi kesempatan untuk sama-sama belajar kembali untuk mempelajari bahasa Arab dari kitab Al-Arabi Baina Yadayk, yang insya Allah hari ini akan disampaikan pemateri oleh Ustadz Amrullah Teko Hafizahullah Ta'ala, yang mana pada hari ini kita akan mempelajari buku kedua pada jilid pertama pada halaman 243. Maafan, halaman 242 insya Allah, yaitu Al-Hiwaru Asani. Sudah ya? Oh, afan, koreksi. Hari ini insya Allah halaman 244 Al-Hiwar As-Salis. Demi mempersingkat waktu, kepada Ustaz kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa anim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'ah. InsyaAllah pada malam hari yang sangat berbahagia ini, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Al-Arabiyya Baina Yadayk, jilid 1, buku 2. InsyaAllah ta'ala fi hadhihi al-lailah, pada malam ini, sanadkhul ila al-hiwar al-thalith. Kita akan masuk ke al-hiwar al-thalith. Wa mazilna tahta al-mawdu as-suq. Ya, jadi kita masih at-tasawwuf, at-tasawwuf. Ya, al-wahda at-tasi'ah. Kita masih pada bagian yang ke-9, ya, tahta al-mawdu at-tasawwuf, ya, yang berjudul at-tasawwuf. Baik, malam ini kita akan memasuki al-hiwar sanadkhul ila al-hiwar al-jadid. Kita akan memasuki hiwar yang baru, yakni al-hiwar ats-tsalits. Baik. Undur wastami wa'id. Ya, undur wastami wa'id. Baik, hadal hiwar yaduru mazala yaduru baina al-ba'i wal-mushtari. Jadi hiwar ini masih seputar antara al-ba'i, ya, al-ba'i penjual, wal-mushtari dan pembeli. Ya, jadi masih seputaran ini, ya. Dan al-hiwar fi suq taban. Baik, qala al-ba'i, ya, tafaddal ayya khidmatin. Tafaddal ayya khidmatin. Al-mushtari uridu qamisan law samahta. Al-ba'i, tafaddal huna هذا كسم القبسان هذا قميص أبيض وهذا أصفر وهذا أزرق وهذا أحمر وهذا أسود المشتري بكم القميص الباعي القميص بعشرين دينارا أي قميص تريد المشتري سأشتري القميص الأزرق الباعي هذا هو القميص الأزرق المشتري شكرا الباعي لدينا أثواب جميلة المشتري بكم الثوب الباعي الثوب بثلاثين دينارا المشتري أريد الثوب الأبيض الباعي تفضل الثوب الأبيض المطلوب خمسون دينارا المشتري تفضل هذه خمسون دينارا طيب أقرأ مرة ثانية وأرجو أن تلاحظوا هذا الحوار طيب الباعي تفضل أي خدمة المشتري أريد قميصا لو سمحت الباعي تفضل هنا هذا كسم القمصان هذا قميص أبيض وهذا أصفر وهذا أزرق وهذا أحمر وهذا أسود المشتري بكم القميص الباعي القميص بعشرين دينارا أي قميص تريد المشتري سأشتري القميص الأزرق الباعي هذا هو القميص الأزرق المشتري شكرا الباعي لدينا أثواب جميلة المشتري بكم الثوب الباعي الثوب بثلاثين دينارا المشتري أريد الثوب الأبيض الباعي تفضل الثوب الأبيض المطلوب خمسون دينارا المشتري تفضل هذه خمسون دينارا نعم طيب من منكم يقرأ الحوار نعم تفضل طيب من يقرأ الحوار نعم جماعة نعم تفضلي نعم نعم قمصان هذا قسم القمصان نعم نعم من يقرأ؟ نعم عفوا جزاك الله خير نعم من يقرأ؟ نعم من يقرأ؟ طيب siapa yang baca lagi satu lagi udah saya anak tusuk sih oh iya udah masuk kan lagi tunggu jam udah ditanya ke istrinya ke istri antum oh, belum dijawab Man yaqra? Hadian, hadian. Nah. Siapa? Hadian. Hadian. Nah, tafadhal. Iswan tuh. Khadimun. Ya, isim fa'ilnya khadimun. Ya, ismul fa'il. Khadima yahdimu atau khadima yahdumu? Membantu. Nah, membantu atau melayani. Ya, membantu atau melayani. Berarti maknanya di sini ayya khidmatin. Apa maknanya di sini? Gimana menerjemahkannya? Apa yang bisa dibantu? Baik. Ada yang bisa dibantu. Nah, ayya khidmatin ya bisa ada yang bisa dibantu. Ya, atau mau butuh bantuan apa bisa? Ya. Mungkin kalau bahasa Inggris apa namanya seperti yang orang biasa ucapkan apa namanya can I help you gitu, mungkin seperti itu ya. Tapi maknanya di sini ayya khidmatin ya, biasanya ada orang datang ke rumah kita gitu kan, atau ada telepon ke kita, kita bisa nanya gitu, ayya khidma gitu, mau dibantu apa, butuh bantuan apa, ada yang bisa saya bantu gitu ya, jadi tafadhal ayya khidmatin ya. Jadi kalau misalnya ada yang telepon, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam, ahlan wa sahlan, marhaban, ayya khidmatin, ya, ada yang bisa anda bantu gitu, ya, butuh bantuan apa, maknanya seperti itu. Baik, uridu qamisan, ya, uridu qamisan, mana uridu? Nah, saya mau qamisan, mana qamisan? Qamis. Nah, qamisan kemeja, ya, law samahta. Ya, mama adalah samahta dari kata samaha, ya, samaha yasmahu, ya samaha yasmahu. Mama adalah samaha. Kayak please ya, tolong ya. Apa? Tolong. Ya samaha itu artinya perkenankan gitu, ya. Lau samahta. Nah ini samahta ini fiil. Kemudian tak di belakang itu adalah apa namanya fa'ilnya ya, kembali ke anta ya, lau samahta apa artinya apa artinya kira-kira di situ lau samahta kemeja jika berkenan ya. Nah, lau di situ kan jika gitu ya, lau di situ jika ya, samahta ya, jika anda berkenan ya. Jadi uridu qamisan law samahta ya. Jadi ini juga bisa kita pakai dalam bahasa percakapan sehari-hari. Jadi misalnya kita katakan ya, kita katakan misalnya uridu an astaira qalama law samahta misalnya ya. Jadi jika anda berkenan gitu ya, seperti itu. Nah, tapi kita lanjutkan. Tafaddal huna ya, tafaddal huna ya. Oh, mana tafaddal huna? Nah, silakan di sini. Hadza qismul qumsan. Mana qismun? Nah, qismun itu adalah bagian ya. Kismun ya, kismun adalah bagian ya. Taib al-kumsan, mana al-kumsan? Naam, al-kumsan jama dari kemeja. Naam, kumsan jama dari komis ya, komisun. Mufradnya komisun. Ya, kemudian jawabnya kumsanu. Ya, jadi ini mufrad. Ya, ini mufradnya. Kemudian ini jawabnya. Ya, jadi komisun kumsanu. Ya. Taib. Hadza komisun abiyadu. Ya. Mawana hadza komisun abiyadu. Kemeja warna. Nah, abiyadu ini warna ya. Abiyadu ini warna putih, ya. Jadi warna putih. Nah, perhatikan di sini, hadza qamisun abiyadu wa hadza asfaru. wahada azraku, wahada ahmaru, wahada aswadu. Perhatikan di sini, semua warna-warna di sini, ya, semua warna-warna di sini, ini tidak ada yang bertanwin, ya, ini tidak ada yang bertanwin, padahal dia tidak mewakili alif lam, ya, dia tidak beralif lam. Ada yang tahu nggak sebabnya di sini kenapa warna-warna di sini ini tidak bertanwin? Kenapa dia tidak bertanwin, padahal dia tidak beralif lam? Kenapa kita tidak katakan hadza qamisun abyadun, padahal abyadu ini kan sifat dari qamis, ya, sifat itu seharusnya mengikuti mausufnya, mengikuti yang disifati, tapi kenapa hadza qamisun abyadu, kenapa bukan hadza qamisun abyadun? Seperti misalnya hadza qalamun jamilun, kita tidak katakan hadza qalamun jamilu, tapi hadza qalamun jamilun, ya. Jadi qalamun mausufnya bertanwin, ya, kemudian jamilun sifatnya juga harus bertanwin. Tapi kenapa di sini kita tidak katakan hadza qamisun abyadun? Kenapa hadza qamisun abyadu? Ada yang tahu? Naam, ismun ghair musarif. Jadi antum harus pahami bahwa semua warna baik itu mudzakkar maupun mu'annah itu ismun ghair munsharif, jadi tidak boleh bertanwin, ya, jadi tidak boleh bertanwin. Ana tuliskan, ya. Baik. Putih. Apa bahasa Arabnya putih? Abyadu. Naam, abyadu. Jadi perhatikan, ya, bukan abyadun, ya. Di sini tidak bertanwin. Ini mudzakkarnya. Kalau muannatsnya, muannatsnya apa? Abyadu. Muannatsnya? Naam, baydha. Perhatikan, juga tidak bertanwin, ya. Jadi warna itu baik dia mudzakkar maupun muannas tidak boleh bertanwin, ya. Maka ini nanti disebut sebagai ismun ghairu munsharif atau mamnu minas sharaf, tidak boleh bertanwin, ya. Baik, sekarang warna hitam. Hitam apa? Aswadu. Nah, aswadu, ya. Baik, kemudian muannasnya? Naam, saudau. Saudau. Ya, ini timbangannya seperti ini, ya. Tapi perhatikan, kita tidak katakan aswadun, ya, walaupun dia tidak beralif lam, ini tidak beralif lam, ini tidak beralif lam, ya. Asalnya, kalau isim itu tidak beralif lam, asalnya, kalau tidak ada alif lam, asalnya, maka dia harus bertanwin. Akan tetapi untuk kasus ini, maka di sini walaupun dia tidak beralif lam tidak boleh bertanwin karena dia isim disebut sebagai isim ghair ismun ghair munsharif atau mamnu' minas sharaf, ya. Baik, sekarang warna merah. Ahmar. Warna merah. Ahmaru. Naam, ahmaru. Ya. Ininya muannatsnya hamra. Naam, hamra'u. Hamra'u. Ya, perhatikan, ya. Tidak bertanwin, bukan ahmarun. Ya. Dan bukan hamra'un, tapi ahmaru hamra'u, ya. Jadi Humairah, ya, panggilannya Ummul Mukminin, ibunda kita semua Aisyah radhiyallahu taala anha, ini berasal dari sini. Ya, berasal dari kata ahmar. Ya, ahmar itu artinya merah. Ya, kalau Humairah, Humairah itu artinya kemerah-merahan di pipi beliau radhiyallahu taala Anha, ini panggilan kesayangan Rasulullah SAW terhadap Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Baik. Apalagi? Biru, biru, biru. Naam, azraku. Ya, jadi bukan arzaku ya, terbalik. Ya, lain lagi artinya kalau azraku, lain kalau azraku warna, kalau arzaku itu lain lagi nanti artinya ya. Azraku. Ya, muannasnya? Zarqa'u. Naam, zarqa'u. Ya. Baik, ini perhatikan ya. Ini mudzakkar, abyadu, aswadu, ahmaru, azraku. Muannasnya ini mudzakkar ya. Muannasnya baydau, sauda'u, hamra'u, zarqa'u. Nah, semua ini disebut sebagai ya, semua ini warna-warna ini ya disebut sebagai ismun ghairu munsharif ya. Ismun ghairu munsharif atau mamnu ismun mamnu'un minas-sarfi. Ya. Ya, ini diantaranya. Ya. Sekali lagi, ya, ana ulangi. Isim itu asalnya jika tidak beralif lam, asalnya maka dia bertanwin. Ya, perhatikan. Isim jika tidak beralif lam, maka dia bertanwin. Ya. Karena alif lam dan tanwin itu tidak bisa bertemu dalam satu isim, dalam satu kata. Ya. Jadi kalau dia beralif lam, dia tidak bertanwin. Ya, kalau dia bertanwin berarti dia tidak beralif lam. Akan tetapi ada kasus-kasus tertentu nanti di mana isim itu tidak beralif lam, akan tetapi dia juga tidak bertanwin. Ya, inilah disebut sebagai ismun ghairu munsharif. Ya, isim yang memang tidak boleh ditanwin, tidak bertanwin. Ya, dan ada beberapa keadaan di antaranya warna. Ya, di antaranya warna, ya, baik dalam bentuk muzakkar maupun dalam bentuk muannas. Maka nanti antum dan antuna tidak pernah temui nanti abyadun, aswadun, ahmarun, ya, azrakun itu antum tidak pernah temui itu. Ya, afdalun, ya, dan seterusnya. Ya, atau misalnya abyadu, baydau, ya, saudau, hamrau, zarqau, hadra'u, antum tidak akan temui itu. Akan tetapi dia tidak bertanwin, ya. Ini diantara kondisinya seperti ini. Ya. Contohnya lagi di sini, ya. Contohnya lagi di sini apa namanya? Jamak komisun. Ya. Komisun kalau mufrad, ya, dia bertanwin. Ya, komisun kalau mufrad dia bertanwin. Akan tetapi kalau misalnya dia dalam kondisi jamak, ya, ala wazni fu'lani, ya, ala wazni fu'lani, antum perhatikan hurufnya, ya, di akhirnya huruf nun, sebelum nun ada huruf alif, ya, ala wazni fu'lani, kumsani, ya, kumsanu, ya, kumsanu, lanu kumsanu, jadi di situ tidak, bukan kumsanun, tapi kumsanu, jadi di sini juga tidak bertanwin, ya, nanti ada beberapa kondisi-kondisi, isim itu tidak boleh bertanwin, atau mamnu'un minas sarf, ya. Baik, kita lanjutkan. Al-mushtari bi kamil qamisu. Ya. Al-mushtari bi kamil qamisu, ya. Bikam, mana bikam? Ba di sini huruf tambahan ya. Ba di sini harfu jarrin. Ya. Ba di sini harfu jarrin. Kemudian kam ini adalah apa? Ya, ada masih ingat enggak? Ismu tanya tata tanya. Hah? Nah, istifham ya. Istifham. Jadi kam di sini adalah istifham. Ya, jadi ba harfu jarin, kam di situ istifham. Ya. Taib al-qamisu. Ya, yang ditanyakan. Ya, jadi bikamil qamisu harganya apa? Kemeja ini harganya berapa gitu ya. Ya, jadi kemeja ini harganya berapa? Contoh lagi misalnya bikamil qalam ya. Bikamil kitab ya, kemudian bikamil jawal, bikamil bait, ya, dan seterusnya, ya. Jadi kita gunakan kalimat ini. Jadi tambahkan huruf jar, ya, kemudian setelah huruf jar tambahkan istifham, yaitu kam, ya. Jadi bikamil, ya. Jadi seharusnya itu bikam, akan tetapi ketemu mim di situ sukun, ketemu dengan alif, juga ketemu dengan sukun sebelum huruf lam, ya, di situ, maka sukunnya diganti, ya, diganti jadi apa, huruf jar li tashil, untuk memudahkan. Jadi kita katakan bi kamil qamisu, ya. Baik. Al qamisu bi 20 dinaran. Ya. Kalau dia tidak pakai huruf jar juga bisa, ya. Tapi kita tanyakan harga, ya. Kamis saman hadal kamis, ya, harganya berapa baju ini, gitu, ya, seperti itu, ya. Akan tetapi untuk simpelnya, ya, tambahkan harfu jar, kemudian bisa langsung ke barangnya, ya. Jadi kitab, ya, bikamil kitab, bait bikamil bait, ya. Tapi kalau misalnya tidak mau pakai harfu jar, itu bisa juga kam, ya. Kam samanan, ya, li hadzal qamis, itu bisa seperti itu, ya. Kalau misalnya tidak pakai harfu jarin, ya, terus kam, ya, jadi nanti maknanya kam kamisan, jadi bukan harganya berapa, ya, iya, tapi menanyakan jumlah, ya, kam kamisan, berapa berapa kemeja, gitu, seperti itu, ya. Baik, jadi di sini kita tambahkan harfu jarin, ya. Taib al-qamisu bi 20 dinaran. Ya, al-qamisu bi 20 dinaran. Ya, baju itu bi 20 dinaran. Jadi sebelum angkanya juga kita tambahkan harfu jarin. Ya, ba harfu jarin di sini, ya. Jadi ba. Jadi al-qamisu bi 20 dinaran. Jadi ba di sini, ya, sebelum isrun, ini juga harfu jarin, ya. Baik, 20 harganya 20 dinar, ya. Baik, ayya qamisin turid? Ayya qamisin turid? Mana ayya qamisin turid? 6. Kemeja mana yang engkau inginkan, ya. Jadi ayya di sini dia masuk di sini, ya. Jadi bukan ayyu atau ayyi, dia masuk di sini. Kenapa dia masuk? Karena dia maf'ulun bihi. Cuma dia dikedepankan, objeknya dikedepankan, ya. Bisa juga kita katakan turidu ayya qamisin, ya. Bisa juga kita katakan turidu ayya qamisin. Di sini ayya qamisin turid, ya. Baik, al-mushtari sa'ashtari al-qamisa al-azraqa, ya. Sa'ashtari al-qamisa al-azraqa. Baik, ma mana sa'ashtari? Biru. Nah, ya, jadi ashtari. Ashtari fi'il mudhari. Kemudian ditambahkan di depannya dengan sin, huruf sin. Ya, sin di sini maknanya apa? Maknanya akan. Ya. Jadi kalau sin masuk ke fi'il mudhari, itu maknanya apa? Akan. Ya, jadi kalau ashtari saya membeli. Tapi kalau ditambahkan sin di depannya, maka jadilah saya akan membeli, ya. Tapi sin di sini kalau tidak salah sering kita terangkan, kalau sin sin masuk ke sebelum fi'il mudhari, ini merupakan salah satu tanda atau alamat daripada fi'il mudhari, yaitu masuknya sin, huruf sin, ya, dan maknanya akan. Tapi akannya dalam waktu dekat, segera tercapai. Ya, segera tercapai. Ya, nanti kalau masuk saufa itu lain lagi. Ya, saufa juga masuk pada fi'il mudhari, alamat atau tanda fi'il mudhari, akan tetapi maknanya saufa itu dalam waktu yang akan datang, tapi dalam waktu yang lama atau belum jelas kapan, gitu. Tapi akan terjadi. Ya. Jadi itu bedanya sin dengan saufa. Jadi kalau kita katakan saufa ashtari, ya, akan juga saufa ashtari, saya akan membeli, tapi belum jelas kapan akan dibelinya dan dalam waktu yang agak lama, gitu, seperti itu, ya. Kalau saya ashtari, saya akan membeli, maksudnya segera akan membeli. Seperti di sini kan, dia datang ke pasar, dia nyari-nyari kemeja gitu kan. Kemudian ditanya mau beli apa, saya akan membeli baju warna biru. Ya, jadi segera dia setelah itu dia akan membeli. Sa'ashtari al-qamis al-azraq. Al-ba'i, hadha huwa al-qamis al-azraq. Ya, ini dia baju birunya, kemeja birunya. Al-mustari syukran. Baik, al-ba'i, ladaina athwabun jamilatun. Ya, ladaina, wa mana ladaina? Nah, ladaina kami memiliki athwabun jamilatun. Baik, ada yang tahu kenapa di sini jamilatun? Kenapa di sini muannas? Ya, kenapa sifatnya di sini muannas? Kenapa bukan athwabun jamilun? Nah, athwa karena athwabun jama, maka sifatnya kita jadikan muannas mufrad. Ya. Jadi sifatnya kita jadikan apa? Muannas mufrad. Jadi semua seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya ada benda kita jamakkan, ya ada benda yang kita jamakkan, ya kita rubah menjadi jamak, maka sifatnya itu adalah muannas mufrad. Ya. Jadi misalnya thawbun jamilun, ya. Thawbun jamilun. Afwabun jamilatun. Qalamun jamilun. Aqlamun jamilatun, ya. Qalamun wahid. Muzakkar, ya. Maka kita katakan sifatnya adalah qalamun jamilun. Ya. Tapi akan tetapi kalau kita jamakkan aqlamun, ya, pulpen-pulpen, ya. Maka sifatnya kita jadikan apa? Muannas mufrad. Ya, jadi athwabun jamilatun aqlamun jamilatun. Nah, demikian seterusnya, ya. Taib al-mushtari bikamis tawbu. Ya, bikamis tawbu. Mamana tawb? Berapa harga? Taib. Baju. Tawb, apa artinya tawb? Baju, pakaian. Nah, as-tawb itu lebih umum daripada al-qamis. Ya. Pakaian. Ya, as-tawb itu pakaian. Ya, as-tawb pakaian dari zaman dulu, ya sampai sekarang, apa namanya, secara umum itu namanya tawb, pakaian itu namanya tawb. Ya, dalam Al-Quran itu juga banyak memakai apa namanya kata as-tawb. Ya, baik, al-ba'i, as-tawbu bisalatina dinaran. Ya, as-tawbu bisalatina dinaran. Ya, jadi pakaian ini harganya berapa? Harganya 30 dinar. Ya, uridu as-tawbal abiyadha. Ya, uridu as-tawba al-abiyadha. Baik, apa makna as-tawbal abiyadha? Baju, pakaian putih. Nah, pakaian yang warna putih. Ya. Baik, tafadhali tsaubal abyadha. Ya, tafadhali tsaubal abyadha. Ya, silakan ini, ya, tafadhal di sini silakan ambil, ya. Maksudnya tsaubal abyadha. Makanya antum lihat di sini tsauba mansub. Ya, karena dia maf'ulun bihi. Ya, maknanya di sini tafadhal khuz. Maksudnya khuz, ambillah, silakan ini ambil tsauba al abyadha. Ya. Baik, jadi di sini sebenarnya bukan asalnya bukan tafad dari tauba, tapi tafaddal at-tauba. Tafaddal at-tauba. Ada yang tahu enggak kenapa di sini harakatnya kasrah? Ada yang tahu sebabnya? Nah, lil tika as-sakinah, karena ketemu dua sukun. Lam ini kan sukun, ya. Tafaddal, ya kan? Nah, setelah huruf, setelah apa namanya, kata tafadhal, ya, awalan dari astaub itu juga sukun. Kan nggak mungkin, ya, susah mengucapkannya. Maka ditashil, maka diberilah, apa namanya, digantilah sukunnya dengan harakat kasrah. Jadi tafad dari tauban abiyallah, ya. Tapi nggak boleh panjang, ya, tafadhali, nggak boleh. Karena kalau misalnya kita panjangkan tafadhali at-tawbal abiyadah, itu maknanya nanti lain lagi. Kalau di sini kita tidak panjangkan tafadhali at-tawbal abiyadah, artinya silahkan engkau laki-laki, seorang laki-laki, ambil pakaian putih ini. Akan tetapi kalau antum-antum panjangkan tafadhali Ats-Tsaubal Abyadza. Itu artinya perkataan ini ditujukan kepada seorang perempuan. Jadi silahkan kalau seorang perempuan mengambil pakaian putih ini. Ya, jadi jangan dipanjangkan di situ. Jadi jangan antuna bilang tafaddali Ats-Tsaubal Abyadza, tapi tafaddali Tsaubal Al-Abyadza. Nah, baik. Al-matlubu khamsuna dinaran. Ya, al-matlubu khamsuna dinaran. Mau al-matlubu khamsuna dinaran? Nah, 50 dinar. Ya, jadi al-matlub. Al-matlub itu dari kata talab ayatlub. Talab ayatlubu talib al-matlub. Matlub isim maf'ul. Ya, yang diminta. Ya. Taib, al-mushtari tafaddal hadihi khamsuna dinaran. Ya. Silakan ambil ini dia 50 dinar. Baik. Intahaina min al-hiwar ats-tsalits. Qabla an nadkhul ila al-mufradat, naqra wa nutarjim al-hiwar ats-tsalits. Baik. Man yaqra wa yutarjim? Nah, man yaqra ma tarjama? Nah, tafadhal. Nah, man yuridu an yaqra? Naam, mudhakkarun muannas. Ya, jadi ismun ghairu munsharif. Naam, ismun ghairu munsharif. Ismun ghairu munsharif. Ismun ghairu munsharifin. Ismun ghairu munsharifin atau ismun mamnu'un minas sarf. Ya, jadi isim ghairu munsharif itu artinya isim yang tidak bertanwin. Ya, isim yang tidak bertanwin. Kalau kita katakan ismun mamnu'un minas sarf, artinya isim dilarang bertanwin. Jadi tidak boleh bertanwin. Itu maknanya. Ya. Itu maknanya. Jadi isim yang tidak bertanwin. Ya, atau isim yang tidak boleh bertanwin, ya. Jadi kalau ada isim seperti ini tidak memakai alif lam, akan tetapi dia tidak bertanwin, maka itu namanya ismun ghairu munsharif. Ya, atau ismun mamnu'un minas sarf, jadi tidak boleh bertanwin. Nah, iya sahih, ya. Zumala, zumala'u, zumala'u tidak boleh zumala'un. Ya, zumala'u itu jamak dari zamilun. Kalau mufradnya zumala'u itu masih apa namanya bertanwin. Ya, zamilun itu bertanwin. Ya, akan tetapi kalau kita jadikan jamak, ya, maka dia jadilah ismun ghairu munsharif, tidak boleh bertanwin. Jadi zamilun zumala'u, ya, ala wazni fu'ala'u, ya. Jadi ada wazan-wazan, timbangan-timbangan seperti itu, maka itu tidak boleh bertanwin, ya. Nanti insyaallah ada beberapa macam nanti ismun ghairu munsharif, insyaallah pelan-pelan nanti kita pelajari. Nanti akan ada contoh-contohnya kita terangkan, ya. Contohnya misalnya dalam Al-Qur'an ada lagi fi mawatina katsiratin, fi mawatina katsiratin, ya, fi mawatina katsiratin. Jadi mawatin itu jamak dari mawtinun, ya, mawatin jamaknya, ya, seperti itu. Jadi itu juga tidak bertanwin, ghairu munsharif. Nah, baik, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita baca? Iya, mawatinu, bukan mawatinun. Jadi mawatinu, wazannya mafailu. Jadi semua wazan yang seperti itu antum anti tinggal timpang aja, ya. Jadi seperti misalnya mawatinun, ya, jamaknya mawatinu, jamak timbangannya adalah mafailu. Jadi bukan, kalau mafailu itu bukan mafailun, tapi mafailu. Jadi semua yang timbangannya seperti itu perhatikan, itu nanti ghairu munsharif, tidak bertanwin, ya. Seperti zumala'u, ya, fu'ala'u, itu juga timbangan-timbangannya seperti itu tidak bertanwin. Nah, baik, ada lagi? Nah, waalaikumsalam. Fadhal. Nah, sahih, ya, sahih. Tapi contohnya misalnya setelah kam itu mufrad mansub, ya, setelah kam itu mufrad mansub, Ya, contoh misalnya baitun, kam baitan, ya, baitun, kam masuk kam jadi kam baitan, ya. Nah, baitan di sini namanya mufrad mansub, satu dan dia mansub, ya. Jadi tidak boleh jamak, jadi tidak boleh kita katakan kam buyutan gitu seperti itu. Tapi di situ adalah mufrad satu kemudian mansub. Kam baitan. Ini menanyakan apa? Jumlah. Ya, jadi kam di sini adalah kam istifham, ya. Nah, kasusnya di sini ini kita tambahkan ba, ya, harfu jarin. Ya, kita tambahkan harfu jarin dengan memakai alif lam. Bukan bukan mansub di sini. Ya. Karena yang ditanyakan di sini adalah harganya. Naam, wallahu a'lam bishawab. Naam. Betul ya? Jadi setelah kam itu mufrad mansub. Naam. Ya, kalau di sini harus pakai alif lam, ya. Bikamil bait, ya. Bikamil bait, bikamil qalami, gitu kan? Tapi kalau misalnya tidak memakai tidak didahului dengan harfu jarin, ya, kita pergunakan kam, ya. Maka di situ mufrad masuk. Kalau untuk menanyakan apa jumlah, ya, 6. Baik. Ala nakra ya, kita baca matar jaman. Mana yang kera? Siapa yang mau baca? Nah, mana yang kera? Nah, silakan. Naam. Naam, ikra'i ma tarjamah. Ya, silakan dibaca dan diterjemahkan. Naam. Enggak apa-apa, ya, siapa aja naam, tepat tadi. Naam. Wa'aid dan ulangi. Naam. Naam. Thank you. Syukran, barakallahu fiik. Baik, berkenaan dengan masalah kam ya, sedikit kita terangkan ya, mungkin masih ada waktu sedikit ya. Ya, kam ya, nanti akan kita pelajari bahwa kam itu ya terbagi dua nanti. Ya, kam itu terbagi dua. Ya, yang pertama nanti ada kita kenal dengan kam istifhamiyah. Ya, kam istifhamiyah. Apa itu kam istifhamiyah? Kam untuk bertanya. Ya, kam untuk bertanya. Nah, kalau untuk bertanya, maka kita pergunakan setelah kam, ya isimnya itu mufrad mansub. Ya, kam baitan, kam kitaban, kam qamisan, ya, mufrad mansub. Ya, boleh juga ya sebelum kam ya itu kita masukkan harfu jarin ya, boleh kasrah maksudnya ya, jadi majrur ya, jadi bukan mufrad mansub, bukan mufrad mansub tapi mufrad majrur boleh. Kalau tadi kan kam kitaban gitu kan ya, kam kitaban ya, nanti boleh majrur di situ tapi didahului dengan sebelum kam kita masukkan harfu jarin ya. Jadi contohnya misalnya ini. Akan tetapi kalau ini kalau untuk menanyakan harga maka kita menggunakan alif dan lam. Akan tetapi bisa dalam bentuk mansub ya, ada apa dalam bentuk apa namanya tidak beralif lam, tapi kita menambahkan dengan kata apa namanya rial. Contoh, bikam merialin ishtaraita hazal qamis ya, bikam rialin. Jadi di situ bukan kam rialan lagi, bukan. Jadi bukan mufrad mansub. Ya, jadi bukan kam rialan. Ya. Tapi bikam rialin. Ya, jadi di situ mufrad majrur. Ya, dengan menambahkan harfu jarin di depan kam. Ya. Jadi bukan apa namanya jadi di situ bikam rialin. Ya, jadi bukan bikam rialan, tapi bikam rialin ishtaraita hadal kamis. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, kam bermakna khabariyah. Kalau yang tadi kam istifham itu butuh kepada jawaban. Ya, tajuh ilan jawab. Itu butuh kepada jawaban. Akan tetapi kalau kam istifhamiyah yang kedua, jadi yang pertama tadi kam istifhamiyah, yang kedua kam khabariyah. Ya. Nah, yang kedua ini kam khabariyah, ini layak tajil jawab. Ini tidak butuh kepada jawaban. Ya. Ini tidak butuh kepada jawaban. Contohnya misalnya dalam Al-Qur'an banyak, dalam hadis banyak, ya. Contohnya dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Ya. Allah berfirman, kam min fi'atin qalilatin. Berapa banyak? Ya. Golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang banyak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebut sebagai kam khabariyah. Ya, jadi bukan kam istifhamiyah. Jadi di sini bukan bertanya loh, ya. Jadi bukan bertanya. Jadi antum enggak usah jawab karena memang Allah di sini tidak bertanya. Ya, Allah hanya memberikan kabar, menegaskan ya bahwa banyak gitu ya. Golongan sedikit itu mengalahkan golongan yang banyak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya lagi misalnya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ya kam min sha'imin, kam min sha'imin, laisa lahu siyamu, laisa lahu min siyamin lal ju'i wal 'atash. Kata Rasulullah SAW, kam min sha'im, berapa banyak orang yang berpuasa. Jadi Rasulullah sini enggak bertanya. Jadi kita enggak usah jawab. Ya karena memang enggak butuh jawaban. Kam min sha'imin. Di sini pengkhabaran, penegasan bahwa berapa banyak orang yang berpuasa, tapi tidaklah dia mendapatkan dari puasanya itu illal ju' wal 'atash, kecuali lapar dan haus saja. Ya, nah ini jadi kam itu ada dua. Ya, ini secara simpel aja dulu ya, nggak usah kita terlalu dalam dulu di sini. Ya, jadi kam itu ada dua. Yang pertama kam istifham, ya kam istifhamiyah, yaitu tadi kam qalaman, ya. Kam kalaman, kam khabariyah. Waktunya udah habis. Ya, kam kalaman. Ya, kemudian boleh boleh dengan majrur, akan tetapi kalau ini mufrad mansub. Ya, kam kalaman, kalaman mufrad mansub. Boleh ya dengan mufrad majrur, akan tetapi ditambahkan huruf jar sebelum kam, bikam. Ya, bikam kolaminnya seperti itu. Allah Ta'ala alam bisawab. Nah, taip, waktunya udah habis. Bentar lagi. Masih ada berapa menit. Taip, ya, sekarang kita lanjutkan ke Al-Mufradat, ya. Taip, man yakra Al-Mufradat matal jaman. Nah, siapa yang baca Mufradatnya? Nah, tafadhal. Nah, man yurida yakra. Abu Muad, tafadhal. Kumsano, kumsano. Enam. La kumsano, tidak bertanwin. Enam. Enam. Ishrun, ya, di sini ishrun, khamsun, ya. Kalau yang tadi di ishrina, ya. Kalau di ishrina, itu di situ apa itu? Mansub apa majrur? Majrur. Afwan, marfu apa majrur? Majrur. Kalau di ishrin majrur, sahih. Ya, ishrin majrur, di ishrin majrur, ya. Alamat jarnya apa? Ba. Lah, alamat jarnya. Dia dijar karena ba, sahih, harfu jarin. Tapi alamat jarnya apa? Dengan ya. Oh iya, dengan ya. Ya, ya. Ya. Kalau isyrun apa? Majrun apa marfu? Marfu. Nah, marfu. Alamat jarnya dengan? Waw. Waw. Ya, alamat jarnya dengan waw. Baik. Sama dengan khamsun. Ya. Khamsin, bi khamsina, khamsun, ya. Kalau kita tambahkan harfu jarin di situ, ya, di depan khamsun, maka jadilah bi khamsin, ya. Tapi di sini khamsun, ya, karena dia marfu. Nah, baik. Nukhalis, tadrib, ya, kita selesaikan dulu tadribnya. Nah, tadribu ajib bina'am au bila. Nah, baik. Mana korak? Nah, siapa yang baca? Nah, tafadhal. Nah. Nah, tafadhal, Pak Dian. Nah, tarjim. Nah. Yuridul mushtari qamisan wahidan. Jawabannya apa? La atau na'am? La, ya. La apa nam? Di sini yuridul mushtari, pembeli itu, ya. Yuridu al mushtari, jadi yang apa menginginkan apa? Satu pakaian. Betul apa salah? Sahih. Ya. Apa di sini? Coba perhatikan lagi. Tumis. Nah, uridu komisan berarti berapa? Satu berarti sahih apa na'am atau la? Na'am ya. Jadi jawabannya di sini na'am ya. Jadi bukan la ya. Jadi yuridul mushtari komisan wahidan ya. Komisan wahidan. Jadi wahidan di sini penegasannya ya. Kalau komisan sebenarnya komisan itu cukup ya. Yuridul mushtari komisan ya, akan tetapi wahidan di sini untuk menegaskan ya, penegasan ya. Jadi satu pakaian ya, tapi sebenarnya kalau yuridul mushtari komisan itu sudah cukup sebenarnya ya. Akan tetapi di sini ditambahkan penegasan di belakangnya ya. Baik. Naam. Asani. Naam, tafadhali. Naam. Naam, ya, komisan azraqa. Baik. Asalis. Ana asal. Naam, tafadhal. Baik. Asalis. Al-qamisu bi salasina dinaron. Khata. Al-qamisu bi salasina dinaran. Baik. Lihat lagi. Khata. Khata. As-sahih. Al-qamisu bi'ishrina bi salatin. Bi'ishrina dinaran. Naam, bi'ishrina dinaran. Naam. Baik. Ba'dahu. Ar-rabi. Naam. Naam, tafadhal. Pak Iswanto, naam. Ishtara, ishtara yashtari, ishtara al-mushtari. Kalau antum katakan ashtari, ya berarti saya membeli. Ya ashtari, tapi di sini fi'il madhi. Ya, jadi ishtara yashtari. Jadi ishtara al-mushtari. Naam. Naam, silakan lanjut, Pak. Nah. La. Ya, yang betul. Yang betul berapa? 6 ya. Apa namanya? Komisan wahidan ya. Komisan wahidan. Baik, 6. Padahal baik. Al-khamis. Man yaqra? Naam, Abu Muad, fadal. Man Abu Muad, fadal. As-sahih. Naam, bi. Bikam? Bikam dinar? Di salatina? Dinaran. Jadi bukan laisa rialan ya, lakin dinaran ya. Baik, ba'dahu. Naam, ana qara. Naam, tafadhali. Ishtara thawban abyadha. Baik. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naam. Pak Hasan, betul. Naam. Naam atau kata? Nah, perhatikan lagi. Perhatikan lagi. Naam. Ya, jadi di sini bainal ba'i'i wal mushtari. Ya, kalau al mushtari ya muannas ya, untuk perempuan. Ya, jadi kalau wal di sini wal mushtariyati itu muannas, artinya perempuan ya, sementara pembeli di sini adalah laki-laki. Ya, jadi yang betul hadzal hiwaru bainal ba'i'i wal mushtari. Ya, itu yang betul. Ya, kalau di sini hadha al-hiwaru bainal ba'i wal mushtariyati. Jadi bukan muannats ya, tapi mudzakkar. Naam. Baik, ba'dahu al-akhir. Naam. Baik, al-akhir. Man yaqra? Naam, tafadhal. Ya, Pak Santok, tafadhal. Ya, yuridul ba'i khamsina dinaran. Ya, sahih ya. Naam, ya. Baik, intahaina min at-tadrib wal mufradat wa at-tadrib. Ya, insyaallah fil usbu'il qadim insyaallah sanastamir ila at-tadribat ya. Sanastamir ila at-tadribat. Naam. Al-wahda at-tasi'ah ya. Al-wahda at-tasi'ah artinya bagian yang ke-9 atau bab yang ke-9. Al-wahdatu at-tasi'atu. Ya, bagian yang ke 6 bisa ya. Al-wahda bisa kita artikan bab, bisa bagian. Ya, bagian yang ke-9 atau bab yang ke-9. 6. Baik, afwan. At-tasawuk isim masdar dari kata kerja tasawwaqa ya tasawwaqu tasawwukan. Ya, dari kata suk. Suk, suk artinya apa? Pasar. Pasar. Ya, kalau tasawwaqa ya tasawwaqu tasawwaqa fi'il madhi ya tasawwaqu fi'il mudhari tasawwukan atau at-tasawuk itu isim masdar. Ya, isim masdar. Ya, artinya tasawwaka ya tasawwaku itu artinya belanja atau kalau bahasa sekarang shopping. Tasawwaka ya tasawwaku. Ana tasawwaku, saya belanja, saya shopping ya. Tasawwuk itu apa namanya shopping ya, isim masdar. Naam. Wa jazakillahu khair. Baik. Hunaka soal akhar qabla nahtatim. Dikit lagi ya. Nah, udah. Dikit lagi kalau ada. Dikit lagi. Baik. Kan hunaka soal. Ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya kita naktafi bi hadzal qadar. Wa insyaallah sanastamir fi al-usbu'il qadim insyaallah ya. Taib, mohon maaf jika ada yang kurang itu dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru yang ana ucapkan, Allah dan Rasul-Nya berlepas diri dari kekeliruan tersebut. Kita tutup dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.